العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan Kitabul Iman, kita sampai hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah beda sama dengan Abu Bakar ya. Beda. Kalau Abu Bakrah nama aslinya Nufayl ibnul Haris. Nufayl ibnul Haris yang wafat di kota Basrah pada tahun 52 Hijriah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Abu Bakrah, saya pernah mendengar orang muslim yang saling bertemu bi sayfaihima, dengan kedua pedangnya, yakni saling membunuh. Fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Fakultu, maka saya mengatakan, siapa yang mengatakan? Sahabat Abu Bakrah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh. Maksudnya kalau yang membunuh, saya paham kalau dia masuk neraka ya, namanya membunuh, melakukan dosa besar ya, dia masuk neraka, saya paham itu. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Ini yang belum saya pahami. Jadi beliau minta penjelasan. Nah, ini faedah penting juga bagi kita sebagai para penuntut ilmu. Ketika seorang ustaz menyampaikan, terus kita belum faham, nanya, minta penjelasan. Jangan sok faham padahal enggak paham. Ini sering terjadi ya, kadang santri ditanya sama ustaznya, "Paham?" "Paham," padahal enggak paham. Antum dusta berarti, bohong antum. Jadi kalau memang enggak paham, terus terang enggak paham, minta penjelasan kepada ustaznya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah. Wahai Rasulullah, saya paham kalau pembunuh itu masuk neraka, tapi kalau yang dibunuh kok masuk neraka juga, ini aku belum paham. Ya, tolong dijelaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Karena dia itu sesungguhnya harisan, bersemangat, pengin banget ala qatli sahibihi, untuk membunuh temannya, saudaranya. Cuma kalah aja sehingga dia mati. Andaikan dia yang menang, dia yang membunuh, gitulah. Jelas nggak? Nah, jadi dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau mencantumkan hadis ini dalam Kitabul Iman, ya, asy-syahid, ya, segi pendalilannya adalah beliau ingin menjelaskan kepada kita salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu walaupun dia melakukan dosa besar, dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Dari sisi mana pengambil dalilannya, istidlalnya? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyebut keduanya sebagai al-muslimani. Dua orang yang muslim. Apabila dua orang muslim saling bunuh membunuh, tetap disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Muslim. Rasulullah tidak menyebutnya sebagai kafir. Sama seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua orang golongan, dua kubu yang beriman, Allah tetap menyebut mereka apa? Beriman. Demikian juga Nabi SAW menyebutnya apa? Muslim. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kalau disebut muslim mencakup mukmin. Kalau disebut mukmin mencakup muslim, kan gitu. Jadi sama aja. Artinya Nabi SAW tidak mengatakan bahwa mereka kafir, keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam. Dan ini bantahan paham, kepada paham siapa? Paham Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar termasuk diantaranya adalah pembunuh, mereka adalah kafir dan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, Imam Al-Bukhari ya, beliau berdalil dengan hadis ini untuk memperkuat apa? Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar termasuk diantaranya adalah pembunuh, mereka tetap dikategorikan sebagai muslim mukmin ya, dia tidak keluar dari agama Islam walaupun berkurang imannya karena kefasikan dia, walaupun ya dia lemah imannya karena terjerumus di dalam dosa dan maksiat tersebut ya. Ini faedah yang pertama dan ini faedah yang paling penting ya, karena ini kaitannya dengan pembahasan. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah ya. Baik, syahid yang kedua afwan. Tadi kalau tadi dari sisi pendalilan tadi ya, dari sisi al-muslimani, lafadz al-muslimani. Yang kedua, ada sisi yang lain ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala qatli sahibihi. Dia berusaha untuk membunuh saudaranya. Nabi tetap menyebutnya sebagai apa? Saudaranya. Dan persaudaraan ya, yang hakiki adalah persaudaraan di atas Islam dan iman. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi Nabi walaupun ini melakukan pembunuhan kepada orang lain, tetap disebut oleh Nabi itu adalah apa? Saudaranya. Ya, saudaranya. Nah, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah orang yang berniat melakukan kejahatan dan dia telah berusaha mengerahkan segala upaya dan dayanya, tenaganya untuk melakukan tersebut ya, maka dia sudah dihukumi melakukan dosa. Diambil dari mana? Orang yang terbunuh tadi, walaupun di orang yang terbunuh tadi dia sebenarnya pengen membunuh, dia sudah membawa apa? Pedang, dia pengen untuk membunuh saudaranya, cuma karena kalah dia terbunuh. Pada hakikatnya, pada dasarnya dia pengen untuk membunuh, dia sudah melakukan sebab ya, sudah melakukan sebab. Makanya Nabi SAW mengatakan karena dia sudah berniat, karena dia sudah melakukan sebab, sudah mengerahkan segala daya dan upayanya, maka dia sudah dihukumi apa? Melakukan dosa. Walaupun enggak tersampai niat tersebut, enggak kesampaian. Ya. Dan ini ayol ikhwah tidak bertentangan dengan hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza hamma 'abdi bi sayyi'atin falam ya'malha falataktubu 'alaihi." Jika seorang hamba pengen untuk melakukan suatu kemaksiatan, lalu dia enggak melakukannya, maka tidak tertulis sebagai dosa. Ya, hadis ini bagi mereka yang belum, yang cuma terlintas saja. Ya, perhatikan ini. Ini baru yang terlintas saja, orang kepikiran dosa, tapi cuma terlintas dalam hatinya. Dia enggak ada niat untuk mempraktekannya. Dia enggak ada niat, dia enggak melakukan sebab usaha untuk mewujudkan keinginannya. Itu belum disebut sebagai apa? Dosa. Tapi kalau dia sudah melakukan sebab, ya, maka dan tidak jadinya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dihukum sebagai melakukan apa? Dosa. Ada orang misalkan mau mencuri. Akhirnya dia sudah mengambil sebab. Ya, dia bangun tengah malam jam 12. Ya, pokoknya udah dirancang. Habis isak langsung tidur dia. Ya. Jam 12 dia sudah langsung apa? Ya, mengambil sebab berusaha. Bangun malam, ya, udah dirancang semuanya. Udah pergi ke tempatnya. Ternyata nyampe sana qadarullah, orang yang akan dimaling bangun misalnya, atau ternyata di sana ada sapamnya, ada anjingnya, ada CCTV-nya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak jadinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini walaupun dia enggak jadi mencuri, sudah dihukumi mencuri. Sudah dihukumi apa? Mencuri. Sudah melakukan dengan apa? Niatnya dan usahanya tadi. Dia sudah berusaha. Andaikan misalkan enggak ada sapamnya, mungkin dia sudah mencuri. Kalau enggak ada CCTV-nya, mungkin dia enggak mencuri gitu. Beda dengan orang yang cuma terlintas. Cuma terlintas yang belum paham untuk menanyakan, ya, kepada gurunya, kepada ustaznya. Diambil dari sahabat tadi, Abu Bakr, ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka, ada sesuatu yang mengganjal, tidak paham, yaitu bagaimana mungkin orang yang terbunuh juga masuk neraka. Kalau yang membunuh masuk neraka, dia paham karena pembunuhan itu adalah dosa besar. Tapi yang dibunuh kok bisa masuk neraka juga? Dia enggak paham, dia tanya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini penting, ya, bagi para santri, ya, karena kita ini penuntut ilmu. Jangan malu untuk bertanya. Kalau memang ada yang enggak paham, jangan pura-pura paham. Jangan pura-pura paham. Nanya terus terang. Dan termasuk kesalahan, ya, kalau kita merendahkan atau menertawakan yang enggak paham. Kadang-kadang misalkan ustadznya nanya, siapa yang belum paham? Ada yang terus terang, jujur, ana ustadz belum paham. Ya, yang lainnya apa? Menganggapnya terbelakang, menganggapnya bodoh, ya, bahkan kadang ada yang menertawakan dia. Haram, seperti ini tidak diperbolehkan. Seperti ini haram, ya, tidak diperbolehkan, karena ini termasuk merendahkan saudara kita. Justru yang berani terus terang seperti itu harusnya apa? Disupport. Ya, masya Allah, terima kasih antum terus terang, bang. Saya sebenarnya juga nggak paham, cuma malu aja. Nah, ini harusnya kita terima kasih. Kadang-kadang, ya, penuntut ilmu seperti itu, dia sebenarnya nggak paham juga, terbantu dengan sahabatnya yang lain yang terus terang bahwa dia enggak paham, akhirnya ustaznya menjelaskan lagi. Ya, ingat perkataan Mujahid, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Siapa itu? Orang yang sombong dan orang yang malu. Malu. Mau nanya malu. Ya, jangan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dikenal kecerdasannya. Kenapa dia cerdas? Salah satu rahasianya, ketika beliau ditanya, apa rahasia Anda begitu cerdas, begitu mendapatkan ilmu, adalah biqalbin akul walisanin saul. Akal yang cerdas dan lisan yang senantiasa apa? Bertanya. Jadi bertanya ini salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha memuji para wanita sahabat Ansar karena mereka tidak malu bertanya kepada Rasulullah SAW, walaupun itu adalah masalah-masalah yang biasanya para wanita apa? Malu menanyakannya. Masalah haid, masalah nifas, masalah mungkin hubungan antara suami dengan istri. Kadang-kadang itu suatu hal yang tabu. Tapi para wanita Ansar, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita ansar. Lam yamna'uhunna haya'uhunna ayyatafaqqahna fiddin. Sifat malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya ya, tentang masalah agama, untuk belajar agama. Ya, jadi ini penting, terutama antum sebagai para penuntut ilmu. Karena ya, kita tahu semuanya. Orang Indonesia itu biasanya pemalu. Malu. Ya, sering menyembunyikan ketidakpahaman kita. Ya. Sering ketika ditanya maksudnya paham? Paham. Padahal enggak paham. Itu bohong. Dan ingat, sifat bohong itu adalah ya, salah satu sifat yang tercela. Ya, enggak boleh. Terus terang aja. Kalau memang enggak paham, terus terang. Tidak mengapa. As-sarahatu raha. Terus terang itu melegakan. Ya, melegakan. Baik. Selanjutnya. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai, tidak mencampur aduk keimanan mereka bidzulmin dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi keamanan, rasa nyaman pada Nabi. Ya. Ayyuna lam yadlim, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah zalim? Ya. Artinya, waduh, berat ayat ini wahai Rasulullah. Ayat ini berat karena semua kita terjerumus di dalam perbentuk kezaliman sekecil apapun itu. Ya, sekecil apapun itu. Apalagi lafadznya di sini adalah nakirah bidzulmin, dan para sahabat paham bahwasanya isim nakirah ya yang jatuh setelah nafi atau nahi maka itu menunjukkan apa? Umum. Jadi pada dasarnya para sahabat memahami secara umum segala bentuk kedzaliman. Ya, sekecil apapun itu. Dan zalim seperti yang kita tahu ada berapa macam? Ada tiga. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kedzaliman yang paling besar. Kedzaliman yang paling besar yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zalim kepada orang lain. Kepada orang lain. Membeling dia, mencaci dia, ya, mengambil harta orang lain. Baik, yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri. Yaitu dengan melakukan dosa. Melakukan dosa. Hanya orang yang melakukan dosa itu pada dasarnya zalim terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya Nabi Adam dan Hawa tatkala melakukan dosa mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah orang-orang yang mendzalimi diri kami. Ya, baik. Mereka para sahabat memahami ayat ini mencakup semua jenis kezaliman, termasuk sekecil apapun. Mungkin pernah menghina, mungkin pernah berbuat zalim kepada orang lain, berbuat zalim terhadap diri sendiri. Wah, berat ayat ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Kena semuanya kita. Maka ayat ini terasa berat bagi para sahabat. Makanya mereka mengatakan ayyuna lam yadlim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa maksud zalim dalam ayat tersebut tidak seperti yang dipahami oleh para zalim tersebut adalah zalim tingkatan pertama, yaitu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam selanjutnya fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dalam riwayat yang lain redaksinya ya, laisa kama taqulun, maksudkan kepada anaknya, wahai anakku janganlah kamu berbuat syirik, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi Nabi menafsirkan, menjelaskan bahwa maksud kezaliman dalam ayat tersebut surat Al-An'am ayat 82 bukan semua kezaliman, bukan semua bentuk kezaliman, tetapi kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kezaliman kepada Allah saja yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, keutamaan iman dan tauhid yang murni. Keutamaan iman dan tauhid yang murni. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah meraih keamanan dan hidayah. Lahumul amnu wahum muhtadun. Orang yang beriman, orang yang bertauhid, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, dan dijanjikan oleh Allah mendapatkan apa? Hidayah. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Oleh karenanya, orang yang paling bahagia, orang yang paling nyaman hidupnya adalah orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hidup kita tenang, hidup kita bahagia, hidup kita nyaman, kalau kita ingin negara kita aman, ya, caranya adalah dengan memperkuat tauhid, memperkuat keimanan, ya. Nah, yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, adalah bahwa ya, lafaz yang umum, hukum asalnya dipahami secara umum. Hukum asalnya al-am yuhmal ala umumi, sebagaimana dalam kaidah usul fikih. Ya, lafaz yang umum, hukum asalnya dipahami secara umum. Para sahabat mereka memahami ayat bidzulmin secara umum, dan itu tidak salah sebenarnya para sahabat memahami seperti itu, karena memang kaidahnya seperti itu. Ya, kaidahnya seperti itu, bahwa sesuatu yang umum, lafaz yang umum dibawa kepada makna yang umum sampai ada dalil yang mengkhususkan. Nah, itu kaidah penting dalam usul fikih. Al-am yuhmalu ala umumihi hatta yaridat tahsis. Ya, lafaz yang umum itu dibawa kepada keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Zalim mencakup umum. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pemahaman umum ini kalah tatkala ada sesuatu yang mengkhususkan. Apa yang mengkhususkan? Penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menjelaskan bahwa memahami zalim dalam ayat tersebut tidak secara umum seperti pemahaman kalian wahai para sahabatku. Tetapi yang dimaksud zalim dalam ayat tersebut adalah khusus zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah penting, yaitu ya, Al-Qur'an butuh kepada penjelasan hadis. Butuh kepada penjelasan Rasulullah. Tidak cukup kita memahami Al-Qur'an dengan akal kita sendiri. Tidak cukup kita memahami Al-Qur'an dengan logika kita sendiri. Bayangkan, para sahabat saja diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat itu orang yang paling ngerti tentang Al-Qur'an, mereka juga paham bahasa Arab gitu ya. Itu saja diluruskan pemahamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita enggak mungkin memahami Al-Qur'an tanpa bantuan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bantahan kepada kelompok yang memahami Al-Quran hanya dengan akal mereka. Memahami Al-Quran hanya dengan Quran saja, tanpa penjelasan dari hadis Nabi SAW. Ada kelompok namanya kelompok ingkar sunnah, atau kelompok Quraniyun, yaitu beragama hanya dengan Quran saja, enggak pakai hadis. Kelompok seperti ini kafir, sesat dan menyesatkan, keluar dari agama Islam. Ini muncul ya, di India ada kelompok namanya Quraniyun, kelompok Quran. Jadi Quran aja, hadis enggak mau dia. Ya, kalau kita mencukupkan dengan Quran saja enggak pakai hadis, kacau. Akhirnya kita akan memahami Al-Quran dengan logika kita sendiri. Ya, kalau kita memahami Al-Quran cuma dengan Quran saja, enggak pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi adalah kesesatan. Ya, bayangkan misalkan sholat, kemudian kita enggak pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sholat? Wong penjelasan secara rinci tentang sholat itu ada di dalam hadis. Demikian juga yang lainnya dan lainnya. Baik, di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwa pengakuan para sahabat dan tawadhu'nya mereka, di mana mereka mengakui bahwa mereka itu adalah orang yang tidak lepas dari apa? Dosa. Ya, orang yang tidak lepas dari kezaliman. Ayyuna lam yadlim. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim? Semua kita pernah berbuat zalim. Ya, karena zalim seperti tadi yang sudah kita sebutkan ada berapa? Ada tiga. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang paling besar. Seperti dalam ayat tadi, inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, ya, zalim kepada orang lain. Ittaqul zulma fa innadh zulma zulumatun yaumal qiyamah. Fala tadzalamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berbuat zalim, saling berbuat zalim terhadap diri orang, terhadap sebagian kepada sebagian yang lain. Jangan saling mendzalimi. Nabi juga mengatakan hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Ya. Mukul orang lain, ngambil harta dia, menghina. Ya. Baik. Yang ketiga, ya, yang ketiga di antara perbuatan zalim juga, ya, dan ini harus kita hindari ya, perbuatan zalim kepada orang lain, karena ingat perbuatan zalim kepada orang lain itu lebih berat daripada kalau kita berbuat zalim sama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena kalau urusannya sama Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, Allah berjanji, Allah akan apa? Mengampuni. Tapi kalau urusannya sama manusia, ini yang agak susah. Kenapa agak susah? Karena manusia belum tentu memaafkan kita. Kata para ulama, hukukullah mabniyatun 'alal musamahah wa hukukul mahluk mabniyatun 'alal musyahah. hak-hak ya Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas toleransi, gampangan. Tapi kalau hak-hak makhluk itu dibangun di atas ya musyaha. Musyaha itu adalah repot. Ya karena manusia itu pada dasarnya adalah kanal insanu zaluman jahula. Zalim, jahil. Ya, susah untuk memaafkan. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. Jangan gampang merendahkan orang lain, menghina orang lain, mukul orang lain, tengkar dengan orang lain ya, terutama kita sama-sama para penuntut ilmu ya, para santri membuli orang lain. Ya, ini enggak boleh. Zalim, hati-hati. Nanti kita akan menjadi orang-orang yang rugi dan bangkrut besok pada hari kiamat. Ya, mari kita saling mencintai, saling tolong-menolong ya, karena kita satu visi dan misi, satu perjuangan, satu tujuan ya, maka hendaknya bagi kita untuk saling menyayangi bersama. Yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri. Ya, baik. Jadi para sahabat mengakui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kalau para sahabat saja mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim, mereka adalah orang-orang yang ya, banyak berbuat dosa kepada Allah SWT, padahal mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah radhiyallahu anhum wa radhu anhum. Lantas bagaimana dengan kita? Ini sahabat yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah, ngakui bahwa mereka itu enggak lepas dari apa? Kedzaliman. Enggak lepas dari kesalahan. Subhanallah. Kita yang enggak ada pujian dari Allah, enggak ada pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, secara khusus, tapi seringkali kita merasa bahwa kita ini enggak pernah berbuat dosa. Seringkali kita ini menghayal mendapatkan surga. Padahal dosa kita banyak. Ya, padahal dosa kita ini apa? Banyak sekali. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah ya, salah satu cara menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan hadis. Makanya dalam ilmu tafsir ketika menafsirkan Al-Qur'an itu ada beberapa metode. Pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Siapa wali-wali Allah? Dilanjutkan penafsirannya oleh Allah sendiri dalam Quran. Yaitu apa? Ala inna awliya awla khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Itu penafsiran wali Allah. Wali Allah bukan yang masya Allah bisa terbang ya, bisa makan apa? Beling ya, yang diisi dengan paku gotri ya, yang dibacok enggak apa-apa, dilindes mobil mati ya. Bukan itu yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu wali-wali setan. Ya, itu orang-orang yang melakukan kedikdayaan-kedikdayaan dengan bantuan-bantuan apa? Syaitan. Baik. Yang kedua, metode yang kedua adalah Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Salah satu contohnya adalah ini, di mana Allah menafsirkan, Rasulullah menafsirkan kata bidzulmin di situ adalah dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Yang ketiga, metode penafsiran juga ilmu dalam ilmu tafsir adalah Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Ucapan para sahabat. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang paling paham tentang Quran. Lebih-lebih beberapa sahabat yang pakar dalam ilmu tafsir. Sebut misalkan sahabat Ibnu Abbas, ya Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Yang keempat adalah al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu juga salah satu alat penting untuk memahami apa? Al-Qur'an. karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, sehingga bahasa Arab memiliki peran dalam penafsiran Al-Quran. Dan diantara faedah penting juga dari hadis ini, ikhwan, tapi dari redaksi yang lain ya. Ketika tadi Nabi SAW mengatakan dalam redaksi yang lain, tidak seperti yang kalian katakan, tetapi yang dimaksud itu adalah syirik. Apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba yang saleh, yaitu Luqman? Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Di situ dapat kita ambil faedah, yaitu bahwa Nabi Luqman itu bukan nabi, tetapi dia adalah hamba yang saleh. Luqman itu bukan nabi, karena Nabi mengatakan apa? Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih. Hamba yang saleh. Andaikan beliau nabi, tentu akan disebutkan bahwa beliau adalah apa? Nabi, Nabi Luqman. Tapi ternyata tidak. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya Luqman itu bukan nabi, tetapi dia adalah hamba yang saleh. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa beliau nabi. Ada, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Luqman adalah hamba yang soleh. Dan faedah penting juga dari hadis ini adalah ketika seseorang itu membawakan sebuah ayat dalam Al-Quran untuk pendalilan, maka tidak disyariatkan ta'awud terlebih dahulu. Perhatikan. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Atau fa anzala wa inna syirka la dzulmun adzim. Tidak dinukil sebelum Nabi membawakan ayat ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya la tusyrik billah." Enggak ada penukilan itu. Jelas ya? Kenapa? Karena di sini konteksnya adalah membawakan dalil. Membawakan dalil, bukan membaca Al-Qur'an, bedakan. Yang diperintahkan untuk ta'awudz terlebih dahulu itu adalah saat kita memang tujuannya adalah untuk membaca Al-Qur'an. Antum mau membaca Al-Qur'an, antum mau tahfidz, menghafal. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu membaca Al-Qur'an maka ta'awudzlah terlebih dahulu. Tapi ketika kita akan misalkan muhadharah atau khutbah Jumat, pidato, kemudian menukil sebuah ayat, maka tidak perlu untuk apa? Ta'awudz terlebih dahulu. Tidak dinukil dari Nabi ketika beliau menukil sebuah ayat di sela-sela pidatonya atau khutbahnya, Nabi ta'awudz terlebih dahulu. Ya. Dan ini dibukukan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Qadadah. Ya, bi ahkamil isti'adah. Beliau membawakan hadis-hadis yang banyak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil sebuah ayat. Ya. Sebuah ayat Nabi tidak pernah apa? Ta'awudz. Padahal Nabi yang paling paham tentang ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Karena beda antara membaca, tujuannya membaca murni, sama menukil. Menukil khutbah kemudian menukil sebuah ayat, itu bukan membaca Al-Qur'an, menukil sebuah, jadi dibedakan. Contoh misalkan dalam hadis arba'in ya, hadis yang ke-10 itu juga salah satu dalil tentang masalah ini juga. Hadis yang ke-10 ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul. Enggak ada penukilan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhar rusul ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada. Andaikan memang disyariatkan isti'adah terlebih dahulu ketika menukil sebuah ayat di tengah-tengah khutbah atau ceramah, maka tentu akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu tidak. Nah, ini penting terutama antum ya, sering khutbah misalkan nanti atau muhadharah ya, Nah, ini perlu diperhatikan karena sering biasanya para penceramah atau para dai atau para khatib ketika mereka di tengah-tengah khutbah atau ceramah ketika menukilkan sebuah ayat tahu terlebih dahulu. Itu menyelisih petunjuk Nabi. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah taala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.